alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Silakan bagi siapa yang mau menyetorkan hafalannya dari nawasibul mudhari', ya. Pak, hafal nawasibul mudhari'. Qala al-musannif rahimahullah. Asharatan wahia an walan wa idan wa kai wa lam kai wa lamul juhudi wa hatta wal jawab bil fa'i wal wa bi wa au. Ya, terus yang jawazim wal jawazimu thamaniyata ashara thamaniyata ashara ya ya wa lamul amri wa du'ai ya wala fi nahi wa du'a wa in ya wa mahma ya wa ayun wa mata wa ayyana wa anna wa ayna wa ayna wa ayyana wa anna khas ya khasa secara khusus ya. Silakan yang lain siapa dari an-nawasib ya ya wa hatta wal jawazimu ya wa ayyana ya, ya, silakan. Qala al-musannif wa huwa yurajul wa nawasibu 'asharatun. Ya. Ya, an wa idan. An wa lan. Wa hiya an wa lan wa idan wa kayf wa lam kayf wa lam juhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Ya. Wal jawazim belum wal jawazim ya. Sudah kita sebutkan atau jelaskan bahwasanya 18 penjazem-penjazem fi'il mudhari ini dibagi kepada berapa bagian? Dua bagian. Yang pertama adalah apa? Yang menjazemkan satu fi'il saja, satu fi'il mudhari saja, yaitu apa? Lam, lamma, alam, alamma. Ya. Alam dengan lam itu sama. Bedanya apa? Jadi tambahkan padanya hamzah alam. Iya. Alamma sama dengan apa? Lamma, cuma ditambahkan hamzah. Alamma. Seringkali hamzahnya untuk takrir penetapan. Kalau misalkan dikatakan lam yakul atau lam yadhhab Muhammadun, maknanya penafian kan, Muhammad belum pergi. Kalau dikasih hamzah jadi apa? Alam yadhhab Muhammadun, apa artinya? Belumkah Muhammad pergi? Iya. Kalau misalkan jawabannya dia sudah pergi, fa bala. Bala. Kalau jawabannya dia belum pergi, na'am. Paham? Na'am, gitu. Iya. Ini kalau memang untuk istifham hakiki. Kalau istifhamnya takriri, takriri itu penetapan ya. Seperti alam uhsin ilaika, alam uhsin ilaika, belumkah aku berbuat baik kepadamu, maksudnya saya sudah berbuat baik kepadamu. Ini hamzanya bukan istifham, ataupun istifhamnya istifham takriri penetapan. Jadi alam uhsin ilaika, belumkah aku berbuat baik kepadamu, misalkan. Sudah berbuat baik belum nih? Sudah. Ini takrir, maknanya qad ahsantu ilaika, aku telah berbuat baik kepadamu. Maka kalau hamzanya hamzah takrir, jawabannya bisa dengan bala, bisa dengan na'am. Paham? Ya. Jadi kalau ada ungkapan seperti ini ya. Misalkan lam yajtahid Muhammadun fi darsi, Muhammad belum ijtihad sungguh-sungguh pada pelajarannya. Ada orang yang membawa berita seperti itu. Anda bisa jawab na'am, iya, dia belum berijtihad. Ya. Atau ada pertanyaan, alam yajtahid Muhammadun fi darsi? Belumkah Muhammad sungguh-sungguh pada pelajarannya? Kalau memang jawabannya dia belum ijtihad, na'am. Kalau sudah, bala, gitu. Kalau hamzanya penetapan, ya, takrir, istifhamnya apa? Takrir seperti alam uhsin ilaika, alam nashrah laka sadrak. Ya, ini takrir hamzahnya, bukan untuk apa? Pertanyaan hakiki. Maka jawabannya bisa dengan bala, bisa dengan na'am. Ya. Alam nashrah laka sadrak, apa artinya? Bukankah belumkah kami melapangkan untukmu dadamu? Ini sudah. Maknanya apa? Qad syarahna laka sadrak, kami telah melapangkan untukmu apa? Dadamu. Ya, itu syarat ya. Sudah selesai ini semua. Macam yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Apa yang menjazmkan fi'il mudhari? Apa yang menjazmkan dua fi'il mudhari apa? Sekaligus, yaitu sisanya. Tadi yang menjazmkan satu fi'il mudhari ada berapa? Dawat, lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, wa du'a, la fi nahi, wa du'a. Berapa semuanya? Ada 6 ya. Nah, sisanya adalah adawat, alat-alat yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Sampai di mana kita ambil penjelasannya terakhir kemarin? Tsanian sekarang ya? Ya. Sebelum dilanjut ke macam yang kedua dari penjazam-penjazam fi'il mudhari, yaitu yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Lam, contohnya gampang. Lam yadhhab Muhammadun ila suqi, atau lamma yadhhab Muhammadun ila suqi. Bedanya apa lam dengan lamma? Kalau lamma ini terjadinya ditunggu-tunggu. Ya nanti dia akan berangkat. Lamma yadhhab Muhammad ila suqi, Muhammad belum pergi, nanti dia akan pergi gitu. Kalau lam ya belum tentu, kadang enggak berangkat. Tidak berangkat, maknanya kadang tidak. Seperti dalam ayat lamma yadhuqu adzab, mereka orang-orang kafir belum merasakan azab. Nanti merasakan enggak? Merasakan. Seringkali nantinya terjadi kalau dengan lamma ya. Kalau lam kadang bermakna tidak, kadang. Lam yahdur Muhammadun ad-darsa, bisa bermakna tidak gitu lamnya. Tapi kalau lamma belum, nantinya terjadi biasanya. Seperti ayat tadi lamma yadhuqu azab, mereka orang kafir belum merasakan apa? Azab. Kemudian contoh-contohnya alam ya tadi. Alam. Dalam Al-Qur'an apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini istifham apa ini? Istifham hakiki atau takrir? Alam yajidka yatiman fa'awa. hamzanya pertanyaan beneran atau penetapan bahwasanya alam yajid wajada yajidu mendapati. Ya. Bukankah Allah, belumkah Allah mendapatimu? Tadinya yajidka mendapatimu yatim, seorang yatim, fa'awa, kemudian Allah melindungimu. Takrir. Berarti maknanya penetapan, Allah mendapatimu yatim, kemudian Allah naungi, Allah lindungi engkau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Belumkah Allah subhanahu wa ta'ala mendapatimu sebagai seorang yatim, kemudian Allah lindungi. Maknanya Allah apa? Mendapatimu sebagai seorang yatim, kemudian Allah lindungi. Kalau dijawab bagaimana jawabannya? Bala, gitu kan. Kalaupun na'am juga bisa, kata As-Suhaili. Ya, karena hamzanya apa? Untuk takrir. Kalau hamzanya istifham enggak boleh dengan na'am. Kalau kita nah misalkan membenarkan ya. Ya. Kadang saya terjemahkan bukankah Allah gitu kan ya. Alam yajidka, bukankah Allah mendapatimu tadinya dalam keadaan yatim, fa'awa, ini fa'awa ka, dibuang mafulnya. Alamma, ini gampang contohnya insyaAllah. Alamma, apa contohnya? Alamma, hah? Lanjutkan. Alamma yadhab Muhammadun ila suq, belumkah Muhammad pergi ke pasar? Ya. Lamul amr, contohnya apa lamul amr? Kalau amr itu apa? Arahnya dari apa? Atas ke bawah. Dari yang lebih tinggi kepada yang di bawahnya. Seperti apa contohnya? Liyadhab Muhammadun ila suqi. Liyadhab, hendaknya Muhammad pergi ke pasar. Li, di kasroh lamnya. Tapi kalau sebelumnya ada thumma, maka disukun. Thumma liyakdu tafathahum. Atau sebelumnya wawu wal yufu nuzurahum. Atau fa falyatawafu bil baitil atiq falyatawafu. Jadi lamul amr ini di kasrah. Tapi kalau sebelumnya ada thumma, ada wawu, ada fa, disukun. Paham? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir apa? Fal. Bukan fali, tapi fal disukun. Paham ya? Itu lamul amr isinya perintah. Wa du'a dan du'a. Kalau du'a tuntutan juga sama, cuma arahnya dari hamba kepada Allah. Ya, seperti antum meminta apa? Contohnya apa? Hah? Itu bukan lam itu, la namanya itu mah. Lam, lamnya saja. Eh. Liyaghfir ya, liyaghfirillahu misalkan ya, semoga Allah mengampuni apa lana, untuk kami khotoyana, liyaghfirillahu, liyaghfir Allahu, semoga Allah mengampuni lana, untuk kami khotoyana, dosa-dosa kami, semoga Allah merahmati kami, apa rahima, mudhari'nya apa yarhamu, dikasih lam liyarham, fa'ilnya apa Allah? Liyarhamallahu atau liyarhamana, maf'ulnya dulu. Liyarhamanallahu. Ya, semoga Allah merahmati kita. Gitu. Semoga Allah merahmati Muhammad, bagaimana? Liyarhamallahu atau liyarham, liyarhamillahu Muhammadan. Semoga Allah merahmati Muhammad. Ya, dan seterusnya. Kemudian la fi nahi, la pada nahi. Silakan la pada nahi. Yadhhabu. Dikasih la, jangan kau pergi. Jadi apa? La tadhhab majzum. Kalau la fi nahi ini masuknya kepada fi'il mudhari yang digunakan untuk mukhatab. Orang yang diajak bicara, kata ganti orang kedua. La tadhhab, la ta'kul, la tajlis, la taqum. Ya, paham? Ya, kalau misalkan untuk dua orang ya la tadhhaba, la tadhhab, la tadhhaba, la tadhhabu, la tadhhabi, la tadhhaba, la tadhhabna. Paham? Ya, kemudian la du'a, ini arahnya kepada Allah. Seperti la tu'akhidna, ya kan? La tu'akhidna, wa la tuhammilna, dan yang semisalnya. Bedakannya ada lamul amr, wa du'a ada la. Beda ini, bukan lam, la. La tu, la dengan alif, lam alif, la. Untuk nahi dan du'a. Kalau lam, ya lam, lamnya saja satu huruf. Kalau la, la dengan alif. Ya, jangan ketuker. Baik, sekarang kita masuk ke yang kedua. Thanian ma yajzimu fi'lain. Macam yang kedua dari penjazam-penjazam fi'il mudhari adalah apa yang ia menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus. Al-awwalu yusamma fi'il syarti. Fi'il yang pertama yang dijazamkan oleh yang kedua ini disebut dengan fi'il syart. Apa? Fi'il syart. Wathani yusamma jawab syarti wa jaza'ahu. Adapun fi'il yang kedua yang dijazamkan dengan adawat ini disebut dengan apa? Jawabu syarti wa jaza'uhu. Jawaban dari syarat dan jazanya. Kita ulangi. Macam yang kedua ini adalah apa? Macam yang menjazamkan berapa fi'il mudhari? Dua. Yang pertama disebut dengan apa? Fi'il syarat. Kenapa disebut dengan fi'il syarat? Karena dia sebagai syarat terwujudnya yang kedua. Yang kedua disebut apa? Jawab syarat wa jaza'ah. Kenapa disebut dengan jawab syarat? Ya karena dia jawaban dari yang pertama. Wa jaza'ah dan sebagai balasan bagi yang pertama. Seperti ya, intajtahid tanjah. Intajtahid tanjah. Kalau kamu sungguh-sungguh enggak akan lulus. In di sini penjazamnya, ya kan? Fi'il mudhari mana? Dua fi'il mudhari yang dijazamkannya? Tajtahid dan tanjah. Tajtahid disebut dengan apa? Fi'il syarat. Tanjah disebut apa? Jawab syarat wa jazaah. Karena tajtahid itu syarat kelulusan, ya kan? Maka dia disebut apa? Fi'il syarat karena dia sebagai syarat kelulusan. Kemudian tanjah ini disebut dengan jawab syarat jawabannya. Kalau kamu sungguh-sungguh jawabannya apa? Lulus dan balasannya juga sekaligus. Ya. Ya kadang dia hanya jawab syarat saja gitu, bukan jaza. Bukan balasan. Contoh ya. Kalau ini kan intajtahid tanjah, tanjah ini jawaban dan balasan, ya kan? Kadang dia hanya jawabannya saja, enggak ada balasannya. Coba intakum akum. Kalau kamu berdiri, saya juga kamu berdiri, ya bukan balasan ini mah. Iya kan? Misalkan intakum yakum Muhammadun. Intadhab adhab. Ini kan hanya jawaban saja, enggak ada balasan, ya kan? Iya. Kecuali memang kalau memang sengaja membalas, kalau kamu pergi udah saya pergi lagi tak balas gitu, saya tinggal lagi gitu. Ya. Ham ini wa hadhil adawatu, ya adawat ini yang menjazamkan dua fiil sekaligus adalah in, ma, man, mahma, in, ya, jika, ya, ma, apa saja, man, siapa saja, mahma, apapun, idhma, apa idhma seringnya diterjemahkan apa? Jika, gitu kan? Ayun, kalau ayun itu tergantung disandarkan ke apa. Ayun ini bisa menanyakan, bisa disandarkan kepada orang seperti ayu, ayya rojulin misalkan, tadrib adrib, orang mana saja yang kamu pukul maka aku akan memukulnya. Itu ayun. Bisa disandarkan pada tempat. Ayya maka, ayya makanin. Misalkan tempat yang mana, ayu makanin. Misalkan tanzilu fi, misalkan anzil fi. Tempat manapun kau singgah, aku akan singgah di situ juga. Ayun ini. Iya. Bisa disandarkan kepada siapapun. Kepada benda juga ayya. Misalkan ayya kitabin. Takra. Kitab yang mana saja yang kau baca. Akra'hu. Aku pun akan membacanya. Itu ayun. Apapun atas misalnya. Mata kapan saja. Iya. Ayyana juga dekat maknanya, kapan saja. Aina di mana, anna di mana saja. Sama mirip. Haitsuma di tempat mana saja. Fa'in. Nah, sekarang in nahu contohnya qauli ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in yasha, lihat, in yasha yudhibukum. Jika Allah mau, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilangkan, binasakan kalian. In di sini apa? Kita katakan dalam i'rabnya in apa? Harfu syartin jazimin gitu ya. Harfu syartin jazimin, huruf syarat dan huruf yang menjazmkan. Kalau mau dilanjutkan silahkan. Misalkan apa? Yajzimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yasha, kita katakan apa? Fi'lu syarat. Fi'lu syarat majzumun. Majzum dengan apa? In, gitu. Dijazmkan oleh in. Wa alamatu jazmi apa? Sukun. Jadi sya'a yasha'u, yasha majzum. Fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan taqdirnya huwa, kembali kepada Allah. Ini fi'lu syarat. Kemudian yudhib, dari azhaba yudhibu. Kalau zahaba itu pergi, hilang. Kalau azhaba menghilangkan, membinasakan bisa. Yudhibukum, Allah binasakan kalian. Yudhib kita katakan sebagai apa? Jawabu syarat wa jazauhu. Majzum dengan in juga. Wa alamatu jazmi apa? Sukun. Itu. Fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan taqdirnya huwa juga, kembali kepada Allah. Kumnya itu maful bihnya. Ya. Kaf ini dia dhamir ya muttasil mabni di atas dhammah ya. Pada mahalnya nasab maful bih. Mimnya itu tanda jamak saja, sehingga bukan kaf dan mim ya yang sebagai dhamirnya. Aslinya yang dhamir hanya kafnya saja, mimnya ditambahkan untuk menunjukkan bahwasanya dhamir ini untuk jamak gitu. Ya untuk pemula enggak apa-apalah disatukan dulu kum ya. Kemudian ma sekarang, paham ya? Antum coba datangkan contoh yang lain. In yasha yudhibkum. Bikin contoh ya, silakan. Tiga orang berlomba. Nah, dengan in, ayo bikin. In. Ayo. In. Jangan lain, banyak fiil. In tanam, kalau kamu tidur, anam. Aku mau tidur, selesai itu. Ya, apa lagi? In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Nah, kalau ini ahsana fiil madh, fiilun madh. Tapi bisa juga fiilnya enggak mesti fiil apa? Mudhari. Bisa juga fiilun madh. Tapi kalau fiilnya fiil madh, nanti tidak dikatakan majzum, tapi fi mahalli jazmin. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Nanti insyaallah dijelaskan juga. Jadi innya dikatakan harfu syartin jazimin juga. Ahsana itu fi'lun madh, fi'lun madh. Semua fi'l madh mabni. Ahsan di sini mabninya di atas sukun karena bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik. Ah, fi mahalnya apa? Jazmin. Pada mahalnya jazm gitu. Kemudian ahsantum yang kedua, in ahsantum, ahsantum itu jawab syarat wa jazau. Jazm juga, hanya saja tanda jazmnya jazm juga cuma pada mahalnya saja. Ahsantum yang kedua itu pada mahalnya jazm. Jadi ini tadinya kita belum terfikir ke situ, cuma enggak apa-apa karena contohnya fi'lun madh kita untuk jelaskannya. Jadi karena fi'lnya fi'lun madh boleh juga. Iya, in ahsantum ahsantum li anfusikum, cuma tidak dikatakan majzum kalau fi'lnya fi'lun madh tapi fi mahalli jazmin. Iya, so, in qama zaidun qumtu, in qama zaidun qumtu boleh. Nanti qamanya fi'lun madh mabni 'alal fathi fi mahalli jazmin gitu. Fi'lu syarat. Qumtu'nya jawab syarat ya, fi'lun madh mabni ala sukun fi mahalli jazmin juga jawab syarat wa jazau. Bisa. Jadi yang namanya fi'lu syarat bisa fi'l mudhari, bisa apa? Fi'l madhi. Boleh juga fi'l mudhari yang dinafikan. Boleh juga fi'lu syarat itu bentuknya fi'l mudhari yang dinafikan. In lam tajtahid. Iya. Wa in lam taghfirli. Iya kan? Wa in lam taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin, akun minal khasirin. Ya. Nanti in misalnya in lam taghfir. Taghfir itu majzumnya bukan dengan in tapi dengan lam. Nanti jumlah in lam ini apa? Lam taghfir, in lam taghfir, lam taghfir itu pada mahalnya jazm. Ya. Jadi ingat-ingat ya, fi'lu syarat itu bisa bentuknya apa? Mudhari ini hukum asalnya. Bisa juga apa? Fi'lun madh, bisa juga fi'l mudhari yang dinafikan. Dengan lam, in lam taghfir li, in lam taqum, kalau engkau tidak berdiri, falam akum, maka aku tidak akan berdiri misalkan. Ya, ya nanti insyaallah kan ada tambahannya. Kemudian yang lain ada yang mau bikin contoh lagi, satu lagi, in taqra, majzum kan? Intaqra asma'. Ya, misalkan intaqra al-Qur'ana kasih maf'ul ya. Jika engkau baca Al-Qur'an, asma'hu, aku akan mendengarkannya. Iya, bisa. Tadi apa? Yang lain tadi apa? In. Hah? Iyaquluna tadi? Kalau iyaquluna illa kadhiba, innya nafiyah. Innafiyah maknanya ma. Iyaquluna illa kadhiba, maknanya tidaklah mereka mengucapkan kecuali kedustaan. Banyak in-in itu ya. Ada innafiyah juga ada, mukhaffafa min tsaqila juga ada, ya kan? Kemudian ma sekarang contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Apa saja yang kalian perbuat dari kebaikan, Allah pasti mengetahuinya. Ma di sini. Ma di sini apa? Ismu syarat atau fi'lu syarat? Hah? Ismu syarat. Yang huruf hanya in saja. Ya, nanti akan ada penjelasan di sini. Kalau ma itu isim dia. Ya. Ma syartiyah, jazimah. Ya. Ma syartiyah, jazimah ismun dia. Mabni ala sukun. Ya. Mabni ala sukun. Kemudian apa pada mahalnya apa dulu? Ma ini pada mahalnya apa? Sepertinya pada mahalnya nasab ya, maf'ul bi dari taf'alu didahulukan. Jadi kalau ada maf'ul bi, perhatikan ada maf'ul bi didahulukan. Maf'ul bi didahulukan. Afan kalau ada maf'ul bi bentuknya syarat, maka harus didahulukan. Harus didahulukan. Seperti ayya kitabin taqra dahulukan. Ya. Ma taf'alu min khairin juga sama. Apa yang kalian perbuat dari kebaikan, ya'lamuhullah. Mana fi'lu syaratnya di sini? Taf'alu fi'lu syarat majzum. Wa alamatu jazmihi apa? Taf'alu hadfun nun li'annahu minal afalil khamsah, dan wawunya apa? Dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin apa? Fa'il. Ya. Kalau min khair ini jar majrur yang muta'alliq dengan fi'il. Ya'lamhu Allah, ya'lam apa? Jawab syarat wa jazau majzum juga bima dengan ma. Wa alamatu jazmi apa? Sukun juga. Dhamir muttasil itu ha, dia maf'ul bih. Pada mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Lafdzul jalalah Allah fa'ilnya. Iya. Silakan yang lain bikin tambahkan ma. Ah. Apa saja? Apapun. Ha. Ah. Ma. Hah. Ya, silakan ayo tiga orang. Gampang kok, apa saja yang kau, apa saja yang ini ya. Apapun. Hah. Ma. Ma. Tak. Ma tukhfi. Ma tukhfi min syarr. Ya, ya'lamu Allah. Apa ya saja dari kejelekan yang kau sembunyikan, Allah mengetahui. Ma tukhfi akhfa yukhfi. Ma tukhfi min syarrin ya'lamu Allah. Apa saja yang kau sembunyikan dari kejelekan, Allah mengetahui. Ini silakan bebas kok. Ma tashrab misalkan. Ma tashrab ashrab. Apa saja yang kau minum, aku ikut minum. Itu ikut. Apa lagi? Ya. Yang mudah aja sudah. Ya, ma tashtari, ashtari. Ya. Ya, ma tashtari. Ah, ini sini majzumnya dengan buang ya ya. Ma tashtari misalnya. Ma tashtari, apa saja yang kau beli? Ashtari, maka ikut aku juga mau belinya. Aku juga akan membelinya. Apa lagi? Ma. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti, itu jawabannya. Ma nansakh min ayatin nansakh, dari nasakho yansakhu menghapus. Apa saja yang kami nasakh, kami hapus hukumnya, min ayat, dari satu ayat, atau kami lupakan kau darinya, na'ti jawabannya. Na'ti majzumnya dengan jazmnya dengan membawa apa ya? Na'ti bi khairin minha. Ingat tanda jazm sudah lewat. Tanda jazm apa saja? Sukun ini yang asal. Apalagi? Membuang nun di mana? Afal khamsah apalagi? Membuang huruf illah di mana? Pada sifil yang mu'tal akhirnya dengan waw, dengan ya, dengan alif. Ah, itu diterapkan di sini. Sangat bermanfaat. Ya, tanda-tanda i'rabnya sudah lewat itu. Ya. Apa saja yang kau seru dari kebaikan, Allah akan mengganjarmu. Ma tad'u. Ma tad'u. Pendek ya. Ma tad'u. Bukan kan tad'u ya. Jazam dibuang wawunya kan. Ma tad'u. Ma tad'u min khairin. Allah akan balasnya apa? Jaza yajzi. Jadi apa? Yajzillah misalkan. Bih. Allah akan membalasinya. Ya. Atau yajzikallahu bih. Allah akan membalasmu dengan sebab itu. Ya. Kemudian man, man untuk orang ini, untuk yang berakal atau yang berilmu. Nahu qawli ta'ala man yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan jadikan untuknya jalan keluar. Apa di sini? Ada tuh syaratnya? Man, isim atau fi'il man? Isim atau huruf? Isim man. Kalau isim ada mahalnya ya. Ya. Mana fi'il syaratnya? Yattaqi. Dari apa fi'il madhinya yattaqi itu? Ittaqa yattaqi. Dijazmkan dengan man, maka dibuang apanya? Ya'nya yattaqi. Man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Mana jawab syaratnya? Yaj'al sukun. Yaj'al, ja'ala yaj'al. Allah akan menjadikan tentunya makhraja, jalan keluar. Jadi i'rabnya man ismu syarat jazim gitu ya. Yajzimu fi'lain. Ya, mabni dia ala sukun. Ya, pada mahalnya rafa' mubtada dia, mubtada. Jumlah yang setelahnya itu khobar ya. Yattaqi apa? Fi'lun mudhari' majzumun bi man gitu ya. Wa alamatu jazmi apa? Hadfu harfil 'illah tu hadfu al ya. Ya. Mana fa'il yattaqi? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdinya huwa, kembali kepada man. Allahnya lafzul jalal Allah maf'ul bihnya, makanya mansub. Siapa saja yang dia bertakwa kepada Allah, yaj'al. Mana fa'ilnya yaj'al atau yaj'al dikatakan apa? Sebagai fi'il syarat wa jawabuhu. Apa? Jawab syarat wa jazauhu. Jawab syarat wa jazauhu. Ya. Majzum biman, dengan man juga jazmnya. Tanda jazmnya apa? Sukun. Fa'ilnya mana yaj'al? Mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Kembali ke mana? Kalau man berarti siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia orang tadi akan menjadikan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Kemana? Allah. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan tentunya jalan keluar. Makhraja maf'ul bihi dari yaj'al. Ya. Lalu itu jar majrur ya, menduduki posisi maf'ul bihi yang kedua dari yaj'al. Kemudian mahma ya nahu qawlika mahma yuhawilil mubtiluna tamsal haqiqati tadhhar. Bagaimanapun, mahma bisa apapun atau bagaimanapun, bagaimanapun al-mubtilun, orang-orang yang berbuat kebatilan, yuhawil berupaya, tamsal haqiqah untuk menghapus hakikat kebenaran, tadhhar, maka kebenaran tersebut akan nampak suatu hari. Yuhawil dari hawala yuhawilu, berusaha ya. Mubtilun al-mubtilun fa'ilnya. Mahma dulu i'rabnya bagaimana? Mahma ismu, ismu syarat jazim ya. Mabni dia di atas apa? Sukun ya. Mabni atas sukun pada mahalnya rafa mubtada. Yuhawil apa? Fi'lu syarat majzumun wa alamatu jazmihi apa? Sukun juga. Aslinya yuhawil, kenapa dikasrah? Wa kusira, kenapa dikasrah? Litakhallus minil tiqa'is sakinain, untuk melepaskan pertemuan dua sukun. Kan di sini yuhawil sukun, al-mubtilun sukun juga, merepotkan bacaannya, maka dikasrah dengan kasrah yang disebut dengan kasrah aridah. Ya. Bagaimanapun para pembuat kebatilan berupaya untuk menghapus hakikah kebenaran, tadhhar, maka kebenaran tadi akan muncul juga, akan tampak juga. Tamsa itu mansub maf'ul bih ya, dari yuhawil. Tadhhar kita katakan apa dalam i'rabnya? Jawabu syarat wa jazaa'uhu. Mana fa'ilnya tadhhar? Dhamir mustatir fihi jawazan. Takdirnya apa? Hiya. Tadhhar itu hiya. Kembali ke mana tadhhar fa'ilnya? Al-haqiqah. Al-haqiqah kan mu'annats tadhhar. Berarti al-haqiqah. Ya. Silakan antum bikin contoh. Siapa yang bisa? Man sekarang sok, dari man. Bikin contoh. Dari man? Man. Man wajada, man jadda harusnya. Man jadda wajada. Man wajada jadda kebalik. Paling man wajada misalkan apa? Fulusan, nukudan gitu. Man wajada, man jadda wajada. Jadda fil apa? Fil apa? Madin fil madi man jadda. Jadda ya jiddu, bersungguh-sungguh. Ya, man jadda wajada. Jadda bersungguh-sungguh. Ya, wajada maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari. I'rabnya man tadi apa? Ismu syarat jazim. Ya, dia mabni di atas sukun pada mahalnya rafa mubtada. Kemudian apa? Jaddanya fi'lun madh mabni ala al-fathhi fi mahalli jazmin. Pada mahalnya jazm, mahal kalau apa? Fi'lnya fil madin. Wajada fil madin juga dia. Jawabu syarat wa jazauhu. Mabni di atas fathah pada mahalnya jazm juga gitu. Apa? Ya, faman ya'mal itu kan mithqala dzarratin khairan yarah. Man di sini ya'mal fil syarat. Jawabu syarat di mana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarah. Kan tadi yara. Jazm dibuang alifnya. Yara. Siapa yang beramal dengan satu amalan kejelekan atau kebaikan mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah itu aslinya semut hitam yang kecil yang dijadikan perumpamaan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecilnya. Ya. Dari apa? Kebaikan. Kalau tadi kebaikannya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, dari kebaikan yara, maka dia akan melihat balasannya. Yara. Ah itu majzum dengan membuang apa? Alifnya. Man man yaji minhum aji. Ya. Maknanya berarti siapa saja dari mereka yang datang, maka aku akan datang juga gitu ya. Dan man pun kalau antum mendapati man itu man banyak. Lebih dari satu. Ada man apa? Syartiyah, ada man istifhamiyah. Seperti man abuka, beda bahasanya. Ada juga man isim mausul. Isim mausul maknanya allazi. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Maknanya allazi. Ya nantilah. Kemudian mahma. Apa contohnya mahma? Hah, mahma? Mahma tukhfi, bagaimanapun kau menyembunyikan apa? Menyembunyikan apa? Asyar gitu. Ataupun syarron kejelekan, bagaimana balasannya? Allah akan menampakkannya. Apa menampakkan? Ya, menampakkan apa? Menampakkan. Hah? Ya. Ya dzhar kalau tampak. Kalau menampakkan ini si azhar yuzhirullah. Pakai azhar yuzhir. Kalau yadhhar tampak, kalau azhar kalau dhahara tampak. Dikasih hamzah jadi mutaaddi. Azhar menampakkan. Yuzhirullah, yuzhirullah. Ya itu antum. Ini sini pentingnya apa? Sharaf itu ya. Kemudian yang berikutnya idhma. Idhma jika maknanya nahwa qaulika, contoh ucapanmu idma taqum akum, jika engkau apa berdiri aku pun berdiri. Id ada maknya ya, kalau idnya saja maka tidak menjazmkan. Fi id ja'ahal mursalun, dhorof dia ketika itu, dhorof ini juga sama sih, dhorof cuma tidak menjazmkan. Ya idma takum akum. Ya, i'rabnya apa? Idma ismu syarat jazim, dia mabni ala sukun, pada mahalnya nasab, dia dhorf sebagai dhorf. Takum apa? Fi'lu syarat majzum bi idma, wa alamatu jazmi apa? Sukun. Mana fa'ilai takum? Dhamir mustatir fihi wujuban. Takdirnya apa takum? Anta. Harus perhatikan ini karakter-karakter dhamir. Akum jawabu syarat wa jazauhu majzum juga, wa alamatu jazmi sukun. Fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban, takdirnya anak. Ayun, kalau ayun silakan antum kepada orang yang berakal boleh, yang tidak berakal atau benda-benda atau apapun. Ayun ini luas penggunaannya, bisa disantarkan kepada tempat atau yang lainnya. Ayu talibin yajtahid yataqaddam. Siswa yang mana saja yang dia sungguh-sungguh, maka dia akan unggul. Yataqaddam, unggul. Ya Rabnya bagaimana? Ayu talibin, ya ayu apa? Ismu syarat ya, jazim. Ya jazim. Kemudian bagaimana dia? Ya Rabnya sebagai apa di sini? Mubtada marfu, tanda rafanya dhammah, mu'rab dia. Talibin mudhafun ilai. Mana khabarnya? Yaitu jumlah yang setelahnya, yujtahid. Yujtahid apa? Fi'lu syarat. Apa? Fi'lu syarat majzum bi ayyun, wa alamatu jazmi sukun. Fa'ilnya mustatir huwa. Takdirnya kemana? Kembalinya talib. Ya, saya taqaddam apa? Jawabu syarat wa jazauhu. Kemudian wa mata, dan mata kapan saja. Mata juga ada yang syartiyah, ada yang istifhamiyah. Ya, syartiyah maknanya kapan saja. Kalau istifhamiyah kapan gitu. Misalkan mata jaa abuka, kapan datang bapakmu. Ini bukan apa? Syartiyah. Kalau syartiyah maknanya kapan saja. Ya. Mata yasluh qalbuka tasluh jawarihuka. Kapan saja hatimu baik, maka akan baik pula anggota tubuhmu. Yasluh dari apa? Salaha atau suluha yasluhu. Ya. Dijazamkan dengan mata menjadi yasluh. Qalbu itu fa'ilnya yasluh. Jadi yasluh i'rabnya bagaimana? Atau matanya dulu, mata apa? Ismu syarat jazim. Ya. Mabni ala as-sukun fi mahali nasbin. Dhorf dia, dhorf dari mana yang kelihatan dhorf, kapan saja ya dhorf, pada mahalnya nasb. Yasluh apa? Filu syarat majzum bimata wa alamatu jazmi apa? Sukun. Qalbu itu fa'ilnya. Tasluh jawabu syarat wa jazauhu. Majzum juga dengan mata. Tanda jazmi apa? Sukun. Fa'ilnya mana? Jawarihu. Jawarih itu ya jamak dari jarihah. Jarihatu anggota tubuh. Jamaknya jawarih, jarih, jawarih. Dan jamak taksir hukumnya mu'annath. Maka fi'il mudhorinya dikasih ta awalnya, tasluhu. Wa ayyana, kapan saja. Contoh ucapanmu, ayyana tuti'illah yu'inka. Ya. Kapan saja engkau apa? Menaati Allah, maka niscaya Allah apa? Akan apa? Menolongmu. Akan apa? Menolongmu, akan membantumu. Iya. Paham ini? I'rabnya jelas ya tadi, enggak beda. Ayana dhorof dia, dhorof zaman juga ya, pada mahalnya apa? Nasab. Ayana i'rabnya apa? Ismu syarat jazim. Itu, dan dia mabni 'ala al-fathhi fi mahali nasbin dhorof, dhorof. Tuti' apa? Filu syarat majzum wa alamatu jazmi sukun. Kenapa di kasrah? Ya sama. Litakhallus min iltiqa'i sakinaini. Fa'ilnya anta. Allah itu maf'ul bihnya. Yu'inka dari a'ana yu'inu. A'ana yu'inu dijazmkan jadi apa? Yu'in. Itu kan aslinya. Ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada ya dan sukunnya pada nun, maka huruf illah ini buang jadi yu'in. Yu'inka. Niscaya Allah akan menolongmu. Fa'ilnya yu'in. Dhamir mustatir taqdirnya huwa, kembali kepada Allah. Kafnya maf'ul bih. Aina. Nahwa qawli ta'ala aina ma takunu yudrikkumul maut. Di mana saja kalian berada, kematian akan mendatangimu. Jelas ini ya Rabbi insyaallah. Aina ma ismu syarat mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin dharaf dia. Di mana saja. Iya. Takunu apa? Fi'lu syarat majzum. Tanda jazimnya apa? Hadfu annu li'anna minal af'alil khamsah. Dan di sini takunu kanaknya dari kana yang tamah bukan naqisah sehingga wawunya fa'il. Ya. Yudrik apa? Dari adroka yudriku mendapati. Adroka yudriku mendapati. Yudrik jawab syarat wa jazauhu. Kumnya itu maf'ul bi al-maut fa'ilnya. Jadi maf'ul itu kalau bentuknya dhamir maka harus digandeng maf'ulnya. Kalau maf'ulnya bentuknya dhamir yang muttasil maka maf'ul itu disambung dengan fi'il. Nanti fa'ilnya dibelakangkan. Seperti dorobani zaidun. Dorobani zaidun. Di sini kan maf'ulnya ya dhamir maka disambung dengan fi'il. Kemudian fa'ilnya diakhirkan dorobani zaidun. Wa anna kemudian juga anna anna yajlis al-alim yuhtaram, di mana saja seorang yang berilmu itu duduk dia akan dimuliakan. Ya sama yajlis yajlisil alim yuhtaram dimuliakan. Wa haitsuma di mana saja. Ya kadang kapan saja seringnya menunjukkan haits ini di tempat menunjukkan tempat seringnya. Bisa juga menunjukkan waktu. Haitsuma tastaqim tuflih di mana saja. Ya. Kamu istiqamah maka engkau akan beruntung. Insyaallah jelas. Wa dzakara al-musannifu fil jawazim kaifama nahu kaifama tafal af'al tab'an lil kufiyyin. Al-musannif siapa al-musannif ya? Ibnu Jurrum menyebutkan pada al-jawazim adawat yang menjazmkan kaifama ditambahkan oleh beliau kaifama. Contoh kaifama tafal af'al bagaimanapun kau berbuat aku pun akan berbuat. Kalau kaifa mahalnya nasab sebagai hal. Kenapa demikian? Tab'an lil kufiyin karena beliau mengikuti pendapat orang-orang Kufah. Adapun orang-orang Basrah tidak memasukkan kaifama sebagai penjazm. Wa qad yujzamu bi idza. Terkadang dijazmkan juga fil mudhari dengan idza fi daruratis syi'ri, hanya pada darurat syair. Jadi syair itu seringkali kita dapati banyak hal-hal yang keluar dari kaidah karena darurat. Kenapa sih darurat? Ya karena yang namanya syair itu harus ada wazan-wazannya supaya pas wazannya, yang enggak boleh pun jadi boleh gitu. Nah, qawli syair contoh ucapan penyair wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Jika engkau ditimpa kefakiran, kesulitan, kesusahan fatajammali maka berhiaslah seolah-olah engkau tidak sedang apa? Terkena kesusahan. Wa idza tusibka ini sini. Tusibka disukun. Adapun selain syair maka tidak boleh kita menjazmkan dengan idza. Paham ini? Enggak boleh menjazmkan dengan idza. Dalam syair boleh karena darurat. Idza idza tusibka khassasa fatajammal tadinya. Di kasrah karena memperhatikan akhir bait sebelumnya. Hah? Ya fatajammal fil amr tajammala yatajammalu tajammal di kasrah karena melihat akhir dari bait-bait yang sebelumnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada yang mau kita tambahkan. Ya, yang huruf dari adawat yang menjazamkan dua fi'il hanyalah satu in saja. Adapun yang lainnya adalah apa? Asma, isim-isim. Meskipun pada sebagiannya ada khilaf, tapi yang rajih isim-isim juga. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya jawab syarat itu bentuknya apa? Fi'il mudhari atau fi'il madin atau apa? Fi'il mudhari yang dinafikan. Sekarang jawab syarat. Jawab syarat juga sama seperti itu. Ima apa? Fi'il mudhari seperti in tajtahid tanjah. Iya. Atau boleh juga ada fi'il mudhari yang dinafikan. Iya. Seperti apa? In lam tajtahid. Jika engkau tidak sungguh-sungguh apa? Falam kau tidak akan apa? Tanjah, tidak akan apa? Lulus. Atau fi'il madhi bisa manjadda tadi wajada. Perhatikan nih. Kalau jawab syaratnya tidak cocok, tidak bisa dijadikan sebagai fi'lu syarat. Kalau jawab syaratnya tidak bisa dijadikan sebagai fi'lu syarat, maka jawab syaratnya dikasih fa. Kasih apa? Fa. Seperti kalau misalkan jawab syaratnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya, contoh ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ayyamma tad'u, nama-nama Allah yang mana saja yang kau seru, yang kau panggil ketika berdoa, falahu dikasih fa. Kenapa? Karena jawab syaratnya bentuknya jumlah ismiyah kan, lahu asma'ul husna. Antum bisa dibikin juga in qama zaidun, kalau zaid berdiri, fa ana aqumu, maka saya pun akan berdiri, kasih fa. Paham enggak? Kenapa dikasih fa? Karena jawab syaratnya enggak cocok dijadikan fi'il syarat, bentuknya jumlah ismiyah. Atau kalau jawab syaratnya fil amr misalkan, in kumtu, kalau saya berdiri maka berdirilah kamu. Bagaimana? In kumtu fakum anta, gitu ya. Kesifa. Kenapa? Karena jawab syaratnya kum fil amr. Fil amr kan enggak bisa dijadikan fil syarat. Paham enggak sih? Jadi kalau jawab syaratnya tidak bisa dijadikan fil syarat. Fil syarat syaratnya apa tadi? Fil mudhari atau fil madhi, itu kan? Nah, kalau misalkan jawab syaratnya tidak bisa dijadikan syarat, maka jawab syaratnya kali fa. Atau misalkan jawab syaratnya sekarang apa? Istifham ya. Iya. In ya, hadara Zaidun, jika Zaid telah hadir misalkan. Di mana saudaranya? Fa aina kasih fa. Fa aina akhuhu? Itu kasih fa. Ya. Atau jika Zaid berdiri maka kamu jangan berdiri. Bagaimana jawabannya? In qama Zaidun, kamu jangan berdiri. Fala takum. Kasih apa? Fa. Fala takum. Kenapa? Karena la takum enggak bisa dijadikan fi'il syarat. Iya kan? Ya, itu. Paham enggak nih? Ya. Di sini enggak dibahas di sini. Ya, nanti insyaallah di kita berikutnya lah. Ya. Jadi kata Ibnu Malik dalam alfiyahnya, waqrun bi fa hatman jawaban law ju'il syartun li in aw ghairihi syartun li in aw ghairiha lam yanja'il, itu. Waqrun bi fa, gandengilah dengan fa hatman secara wajib. Waqrun bi fa hatman jawaban law ju'il, gandengilah jawaban dengan fa secara wajib. Ketika jawaban tadi seandainya dijadikan sebagai syarat tidak bisa. Paham ini? Kapan jawab syarat bisa kapan jawab syarat bisa dijadikan sebagai syarat? Ya, ketika tadi bentuknya mudhari. Bentuknya apa lagi tadi? Madhin. Nah. Jika Zaid berdiri, maka Muhammad telah berdiri. Telah pakai qad bagaimana? In qama apa tadi? Jika saya berdiri, maka Muhammad telah berdiri. In kumtu faqad qama Zaidun. Kasih fa. Kenapa nak qad dia? Kan enggak bisa dijadikan fi'il syarat. Ya kan in qad qoma kan enggak bisa. Paham enggak itu? Di situ intinya di situ. Kapan kasih fa, meskipun nanti di tempat yang lain kadang pakai idza mufa'idza. Pakai idza fujaiyah. Ya. Wa takhluful fa'a idza al-mufaja'ah. Ya. Kadang fa'nya bisa diganti dengan idza mufaja'ah. Ya. Paham ini? Nah, coba bikin jawab syarat yang ada fa-nya. Contohkan. Gampang, sok. Ya tadi fil pokoknya ini aja. Ya fil syartu fil mudhari atau fil madhi, gitu aja dulu. Iya. Paham ini? Berarti kalau misalkan jawab syaratnya bukan fil mudhari atau bukan fi'il madhi dikasih fa, gitu aja mudahnya ya, sederhananya itu dulu. Ayah. Kalau fi'il amr misalkan tadi kan in kumtu faqum dikasih fa. Iya, atau nahi in kumtu fala taqum dikasih fa. Atau jumlah ismiyah in kumtu fa ana, in kumtu fa anta qaimun misalkan. Ya, kasih fa ya. Ada dalam Al-Qur'an? Ya, silakan. Man kana? Ya, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun sifat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun sifat, jawabannya. Kenapa jawabannya sifat? Jumlah ismiyah huwa raddun, jumlah ismiyah. Apalagi? Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shalih. Bentuknya kan amr kan lam, faly'amal. Lamul amr ya, faly'amal amalan shalih. Apalagi? Hah? Hah? Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum sifa. Kenapa? Karena jawab syaratnya jumlah ismiyah, huwa minhum, huwa minhum mubtada khabar. Gitu. Ya, yang lain. Banyak itu, ya kan? Banyak itu. Ya. Tadi juga faman ya'mal mithqala dzarratin. Enggak ada situ ya? Enggak ada situ ya? Oh, enggak ada. Ya. Itu sekitar ini dulu. Nanti insyaallah di tempat yang lain ada rinciannya. Pengenalan saja. Sedikit lah. Di situ ada i'rab rob, ditinggal aja Pak ya. Tempat sendiri aja ya. I'rab lam yalid wa lam yulad itu. Wa ma taf'alu min khair wa ma yattaqila, sudah sempat kita singgung tadi kan? Sudahlah, ya. Sekarang kita masuk tamarin. Sudah juga tamarin? Sudah belum? Belum. Sudah belum? Tamarin belum ya? Istakhrij al-af'al al-majzumata. Keluarkanlah fi'il-fi'il yang majzum, wadhkur dan sebutkan jazimah penjazmnya. Wa alamata jazmiyah dan tanda jazmnya fi qouli ta'ala dalam contoh ucapan Allah Ta'ala. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Mana di sini penjazmnya atau fi'il mudhari' majzumnya? Yantahi, apa fi'il madhinya yantahi? Intaha, yantahi dijazmkan dengan apa? Lam. Jadi lam yantahi berarti tanda jazmnya apa? Hadfu alia. Ya. Masih ada yang lagi enggak? Nasiyatin kadhibah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, falyad'u nadiyah. Ada lagi enggak? Falyad'u fil madhiyah apa? Yad'u fil madhiyah apa? Da'a yad'u dijazmkan maka dibuang apanya? Wawunya. Tadi majzum alamatu jazmihi al-waw. Apa di sini penjazmnya? Lamnya lam apa namanya? Lamul amr dari Allah kepada malaikatnya. Ya. Disukun di sini lamnya. Kenapa? Sebenarnya fa. Falyad'u nadiyah, maka hendaknya ia panggil nadiyah. Siapa ini? Tentang siapa? Abu Jahal atau Abu Lahab ini? Hah? Abu Jahal ya? Yang mati pada perang Badr itu, dipenggal kepalanya itu kan? Falyad'u, maka disilakan dia Abu Jahal memanggil teman-teman duduknya, penolong-penolongnya. Sanad'u Zabaniyah, kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Kemudian akmil al-jumlataini al-atiyataini bi dzikri jawab syarat al-mahdhuf. Sempurnakan dua jumlah berikut ini dengan menyebutkan jawab syarat yang mahdhuf. In tahtarim ikhwanak, jika engkau memuliakan saudaramu. Apa jawabannya? Silakan. Banyak jawabannya. Silakan. Hah, apa jawabannya? Yang pas aja, yang nyambung aja. In tahtarim ikhwanak, jika kamu muliakan saudaramu. Jawabannya apa? Pakai fi'il mudhari majzum apa? Jika engkau memuliakan saudaramu, ikhwan jamak dari akhun, ikhwan. Ini apa? Mereka akan memuliakanmu, apa coba? Mereka akan memuliakanmu. Hah, siapa yang bisa? Mereka akan memuliakanmu. Ya bisa pakai dhamir. Sang. Sangtum, ya sang. Ayo. Afal khamsah, pakai afal khamsah. Hah. Yahtarimuka. Itu. Yahtarimuka, bukan muna. Yahtarimuka, itu. Ya. Kalau misalkan jumlahnya ismiyah maka dikasih fa. Ya, in tahtarim ikhwanuka fahum. yahtarimunaka, gitu. Fahum yahtarimunaka. Marfu ini. Mata tatawadhu' muhibbuk. Muhibbuk. Kapan engkau apa tawadhu? Nuqtah-nuqtah, titik-titik, bla bla bla. Muhibbuk, orang-orang yang mencintaimu. Muhibbun, tadinya muhibbun, orang-orang yang mencintai. Ini dibuang nunnya, muhibbuk, orang-orang yang mencintaimu. Ah, apa? Kapan kau tawadu? Fanta? Ya gak pas. Anta muhibbu itu jamak itu, muhibbuk. Tadinya kan muhibbun. Antum. Enggak pas kan? Kapan kau tawadu maka kalian akan mencintaimu. Kalian akan mencintaimu. Iya kan enggak pas. Ha, hilang apa? Mata tatawadhu muhibbu. Semakin banyak orang yang mencintaimu. Ha. Semakin banyak penggemarmu. Semakin banyak orang yang mencintaimu apa? Banyak apa banyak? Kathura yakthuru. Banyak yakthur muhibbuk, akan banyak orang yang mencintaimu. Yakthur muhibbuk. Lihat ada kathura banyak, ada aktsara memperbanyak. Bedain ya. Yakthura kathura lazim, banyak maknanya. Kalau aktsara memperbanyak butuh maf'ul. Kalau saya memperbanyak harta, pakai aktsara apa yuksiru? Aktsara, aktsartu malan, jangan kathurtu malan. Nah itu sorof itu. Jadi i'rab ini a'rib ma tahtahu khattun fi hadzal hadis. I'rablah apa yang di bawahnya ada garis pada hadis ini. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din. I'rabnya mana bah? Ismu syarat jazim mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Kalau man i'rabnya mubtada. Ya enggak mesti sih. Kalau dia mansub juga mungkin. Man dorobta maful ya. Man dorobta maful. Ada mahalnya nasob. Adribhu. Kalau ini perhatikan nih. Kalau setelah mannya itu adalah fi'il yang muta'addi, belum mengambil maf'ulnya, maka mannya maful bi. Man dorobta adribhu, maka maful bi. Kalau setelah mannya adalah fi'il yang lazim, lazim si man koma akum, maka mannya mubtada. Atau setelah mannya itu fi'il yang muta'addi cuma sudah ada maf'ulnya, man dorobtahu adribhu. Paham baik-baik itu. Jadi man bisa irumnya apa? Maaf mubtada, bisa juga maf'ul. Tadi maf'ul itu ketika selamanya fi'il yang muta'addi yang belum mengambil maf'ulnya, maka man ini maf'ul yang didahulukan, wajib didahulukan. Kenapa? Karena bentuknya syarat. Nih diantara lafad-lafad yang wajib didahulukan tuh adalah lafad-lafad yang dia merupakan syarat. Isim syarat, huruf syarat, juga isim-isim istifham wajib didahulukan. Meskipun dia khobar, meskipun dia apa? Khobar. Kaifa haluk? Khobar kaifa itu didahulukan. Kenapa? Karena dia isim istifham, haluk mubtada'nya. Jangan halu ke kaif, salah. Dalam bahasa Arab nggak bisa kayak gitu. Yang mana istifham di depan. Kalau bahasa Indonesia kan dibolak balik bisa ya. Bagaimana kabarmu? Kabarmu gimana? Gak disalahkannya sama apa? Apa? Sama pengajar sekolahnya. Ya, kalau bahasa Arab ya kaif halu ke apa? Halu ke kaif. Gak bisa itu. Jangan dipaksakan bahasa Arab dengan susunan Indonesia. Ya, kemudian yurid apa? Yurid itu apa fil madinya? Sekalian sedikit-sedikit ngajari sorof ini. Yurid fil madinya apa yurid? Arada yuridu. Jangan sampai enggak tahu itu. Yurid wallahu alam. Wallahu alam. Wallahu alam. Nah, wallahu alam terus. Ya, wallahu alam setengah ilmu. Wah. Repot ini. Iya kalau kamunya belum belajar, belajar dari bertahun-tahun kemarin masih wallahu alam terus yurid. apa sih aroda? Aroda yuridu. Dijazamkan jadi yurid. Ada pertemuan dan sukun kan? Sukunnya ada pada ya, sukunnya ada pada dal. Jazam. Maka dibuang huruf ilah yurid. Jadi yurid iramnya bagaimana? Fi'lu syarat majzumun biman wa alamatu jazmi sukun wa kusira. Kenapa dikasrah? Litakhallus, ini lebih bagus daripada liltiqa'is sakinain. Litakhallus miniltiqa'is sakinain, untuk melepaskan pertemuan dan sukun gitu ya. Allah lafzul jalal Allah fa'il. Iya, bijar majrur muta'alliq dengan fi'il, khairan maf'ul bi dari yurid. Yufaqqihu, apa fil madhi yufaqqih? Fil madhi apa yufaqqih? Fil madhi apa yufaqqih? Wallahu a'lam. Baru diajari langsung diterapkan. Jadi faqqaha yufaqqihu, wazannya apa? Fa'ala yufa'ilu, gitu aja sih. Kayak pakai gelengan kepala kayak fa'ala. Faqqaha yufaqqihu, fa'ala yufa'ilu, itu sudah. Pakai ini coba. Apa namanya? Pakai apa namanya, Pak? Dirasakan tuh. Faqqaha yufaqqihu. Jadi faqqaha yufaqqihu. Yufaqqihu apa namanya? Jawabu syarat wa jazauhu madzum juga wa alamatu jazmi sukun. Fa'ilnya dhamir mustatir, bukan ha ya. Kalau ha itu bukan fa'il. Bukan surah fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir fi ja jawazan taqdirnya huwa. Kembali kepada Allah, Allah akan memfaqihkannya fi din dalam agama. Muttafaqun alaih. Cukup ya insyaallah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan. PR perasaan pada diem-diem aja. Nah, PR ya. Kalau PR tuh distorkan, diingatkan. Jangan kalau misalkan lupa yang ngajarnya disyukuri. Alhamdulillah lupa. Ini namanya bukan apa? Thalibul ilmi sejati ini. Hanya hiburan saja, menghilangkan kepenatan kali ya. Ya jadi dari 18 jawazim tadi antum bikin untuk masing-masingnya satu contoh yang belum pernah disebut di majelis ini. Ya siap? Ya diingatkan nanti sebelum masuk. Nanti kita minta masing-masing membaca apa hasil apa wajibahnya, tugasnya. Ya. Kalau misalkan takut pertemuan berikutnya, ya sudah kita liburkan pertemuan berikutnya. Dua pekan sekali. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kalau dari nanti dari apa tugas yang dikerjakan bagus, lulus masuk ke bab marfuatil asma. Ya. Subhan ya. Ya, lihat ngambil maf'ul belum? Kalau belum ngambil maf'ul, man dorobta adribhu. Orang siapa saja orang yang kupukul, aku pukul. Makanya maf'ul bih. Tapi kalau setelah dorobnya ada dhamir ha-nya, man dorobtuhu. Gitu ya. Maka dia mubtada. Mubtada. Ya, seperti man yahdihillah fala mudillalah. Manya sebagai apa sih? Man yahdi, yahdi itu muta'adil. Man yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Manya sebagai apa? Man yahdihillah. Mubtada. Kenapa yahdi ada maf'ulnya? Man yahdihillah. Paham? Fala mudillalah. Maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Kenapa dikasih sifat ini? Fala mudillalah. Jumlah ismiyah. La mudillalah. La-nya kan nafiyah lil jinsi. Ya kan la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La nafilil jinsi, isimnya mabni ala fathi pada mahalnya nasab. Yang lain yo, ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau enggak ada kita cukupan. Subhan ha maksud huruf ataf saja, huruf ataf saja. Misalkan jazakallahu khaira fa dan juga gitu, dan semoga Allah membalasimu. Untuk ini aja huruf ataf. Fa itu kadapun fa di sini namanya rabithah baina syarti wa jawabi. Ini yang bagus namanya. Fa rabidah fa yang didatangkan untuk menggandeng syarat dengan jawabannya agar nyambung. Ya. Karena ketika jawab syaratnya bukan fil mudhari dan bukan fil madhi yang cocok untuk syarat kurang nyambung, dia sifat jadi nyambung. Ya, seperti tadi kan in qumtu jika aku berdiri qum kurang nyambung ya sifat faqum maka kau hendaknya berdiri gitu. Tapi kalau misalkan fiilnya fiil mad cocok untuk syarat ya bisa. Enggak perlu pakai fa lagi. In qumta qumtu. In qumta qumtu. Ya. In dolalta jika engkau sesat bagaimana? Hah? Ya jangan dolaltu kalau sesat. Takdir. Ini tak berlebihan ini. Orang lain sesat itu sesat, jangan itu. Enggak punya pendirian itu. Ya. Apa? Aku akan meninggalkanmu. In dalaltu ya taraktuka. Kalau fiilnya madhi atau atruk ya atruka, aku tinggalkan kau gitu. Atau yang semisal itu silakan dari jawaban yang pas lah gitu. Cukup? Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.